Mitra Bisnis, produsen elektronik Samsung lebih memilih Vietnam dibanding Indonesia untuk membangun pabriknya lantaran Samsung menilai iklim investasi di Indonesia tidak menarik, terlebih dengan naiknya pajak barang mewah untuk ponsel. Juga insentif tax holiday yang hanya 10 tahun dibanding Vietnam yang berani memberikan tax holiday sampai 30 tahun. Kita ketahui sebelumnya BlackBerry juga lebih memilih Malaysia untuk pembangunan pabriknya dibanding Indonesia. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal ini? Ya, ini memang tentunya masing-masing corporate ya. Korporasi punya pertimbangan tentu di dalam menempatkan investasinya di dalam satu negara, khususnya di regional. Paling tidak memang di Indonesia ini ada beberapa hal yang mungkin juga masih menjadi PR daripada pemerintah untuk pemenahan-pemenahan yang dirasakan selama ini tidak memberikan semacam kepastian gitu bagi para investor. Salah satu diantaranya itu masalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum di negara kita ini kan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Dan itu bukan cuma dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang berlevel swasta sekalipun, namun termasuk juga mereka yang juga yang plat merah ya, perusahaan-perusahaan BUMN dan semacam, ini juga selalu dihadapkan pada masalah-masalah kepastian hukum. Misalkan dalam hal menyangkut misalkan pembebasan lahan, di mana-mana proyek-proyek infrastruktur macet ya, karena menyangkut masalah susahnya untuk menyelesaikan masalah lahan. Apakah itu pembangunan jalan tol atau misalkan untuk power plant ya, yang baik yang di Batang, Jawa Tengah maupun yang di Sumatera Utara. Jadi masalah kepastian hukum ini yang harus dipereskan lah, supaya investor juga harus lebih diberikan keyakinan gitu. Juga masalah debirokrasi ya. Jadi negara kita ini perlu ada satu reformasi daripada birokrasi yang memang harapannya itu misalkan koordinasi antar departemen ya. Karena seringkali antar departemen ini juga punya satu kepentingan-kepentingan yang memang yang seringkali akhirnya juga terlihatnya jadi nggak harmonis ya. Kaitannya dengan masalah otonomi daerah juga, ini juga baik undang-undangnya sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada, sampai capman-nya, sampai di daerah juga, ya kadang-kadang pelaksananya juga masing-masing bupati bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan sendiri dalam bentuk peraturan daerah atau apapun. Yang paling saya ingat itu yang akhir tahun lalu, ya di mana melalui satu instruksi presiden, ya itu sudah ditekankan bahwa misalkan bahwa penetapan upah minimum itu maksimum sebesar daripada nilai KHL atau tingkat kebutuhan hidup layak. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja juga mengeluarkan Kemenaker. Ya. Tapi kemudian apa di dalam pelaksananya masing-masing pimpinan daerah juga ya dia memutuskan sendiri yang namanya upah minimum itu juga di atas daripada KHL. Ya, ini yang kita melihat bahwa kebijakan antara pusat dan daerah ini seringkali nggak dipatuhi gitu ya. Dan itu akhirnya pemerintah pusatnya sendiri juga nggak ada teguran, nggak ada arahan atau apapun lah. Ini yang juga menjadi masalah buat kita juga. Jadi kepastian hukum, masalah birokrasi reform, otonomi daerah, ya menyangkut masalah infrastruktur juga yang masih perlu dibenahi. Itu yang menurut kami baik dari Apindo maupun dari Kadin dari Himpunan Kawasan Industri melihatnya seperti itu. Bagaimana dengan premanisme di sekitaran pabrik, Pak, misalnya, yang memang sudah didengar juga oleh banyak investor? Ya, itu saya masih ingat ya, itu beberapa tahun yang lalu, itu yang namanya KPPOD ya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, itu yang setiap tahun mereka melakukan studi, dan itu terbukti bahwa yang namanya gangguan masyarakat, itu adalah menjadi apa ya satu masalah, yang utama kepada para investor atau industri manufaktur khususnya yang beroperasi di daerah-daerah. Jadi pengertian masyarakat di sini memang artinya sangat luas. Ya. Yang namanya premanisme itu kan bisa mulai dari ya mungkin dari oknum desanya dalam bentuk Karang Taruna, RKPPMD, BPD, itu badan-badan yang ada di daerah itu pun sebetulnya pakai label yang cukup resmi juga. Tapi dalam pelaksanaannya juga seringkali memang itu sangat mengganggu gitu ya. Belum yang jelas-jelas memang yang udah nggak pakai lembaga-lembaga resmi lagi, namun mereka menggunakan istilah-istilah NGO atau LSM, mengatasnamakan putra daerah dan segala macam. Itu juga banyak sekali. Ya, mereka menekan perusahaan untuk memberikan sisa hasil produksinya atau minta supaya jatah untuk supply cateringnya, transportasinya, dan segala macam diserahkan mereka tanpa harus mengikuti kaedah-kaedah misalkan tender dan segala macam di perusahaan. Ini yang sedikit banyak juga sangat mengganggu bagi operasi daripada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Itu yang memang terjadi seperti itu. Baik, Pak Sani. Dari semua masalah yang Anda sebutkan tadi, dampak apa yang paling nyata yang akan muncul, Pak? Memang akibat yang akan timbul dari kalau situasi ini tidak diselesaikan, ya semakin banyak pengangguran, pengangguran berimbas pada yang tadi disebutkan ya, apakah dalam bentuk premanisme atau tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masyarakat ya. Namun akhirnya memang ya semuanya ini menjadikan bangsa kita akhirnya semakin tidak kompetitif, tidak menghasilkan produk, tidak aman ya, ujung-ujungnya ya semuanya akhirnya ya membuat ya kesejahteraan daripada masyarakat semakin menurun. Ya secara hitungan dasar kan memang pertumbuhan daripada angkatan kerja setiap tahun kita ini kan sekitar 3 juta ya. Ini aja untuk mencapai serapan 1 juta aja juga nggak mudah gitu. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Mandariska.